السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini di awal bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, dalam kondisi terus bersemangat dalam belajar bahasa Arab ini, yang mana insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama. Dan tadi sudah disampaikan oleh akhuna al-akh Ihsan bahwa insyaAllah ta'ala kita akan masuk ke ad-darsus sadisa asyar, pelajaran ke-16. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian membuka bukunya di halaman 92, halaman 92, yang sebenarnya sudah kita bahas seingat saya sebelum beberapa waktu yang lalu adanya uzur sehingga sempat kita vakum beberapa waktu, tapi seingat saya adalah susah di sa'asyar sudah kita bahas. Nanti silakan merujuk kembali ke video-video yang telah diupload di channel YouTube Raja untuk bisa melihat langsung penjelasan daripada Adrasus Sadisa Asyar. Namun tidak mengapa kita merujuk sebentar, kita ulas kembali apa yang telah kita bahas untuk menyegarkan kembali ingatan kita. Bahwa ad-darsus sadisa asyar perlu di sini antum ingat bahwa al-karimah, sebuah kata dalam bahasa Arab ini, ada dua gender yang kita temukan. Adanya mudhakkar, ini yang pertama, dan adanya mu'annath. Ada gender maskulin, laki-laki, dan juga ada gender feminin, perempuan. Dan masing-masing telah kita jelaskan dua hal ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bagaimana menunjuk isim yang mudzakkar, bagaimana menunjuk isim yang mu'annath, dan bagaimana dhamir yang kita pergunakan untuk mudzakkar, dan apa dhamir yang tepat untuk mu'annath, dan seterusnya. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya di awal kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan di sini ada sebuah kaidah baru yang dipaparkan oleh penulis, yakni Fi Abdul Rahim, penulis buku ini menyebutkan huruf Fi di depan namanya, yang mana ada yang mengatakan bahwa Fi ini adalah nama keluarganya dari India, karena beliau dari India dan menulis buku ini. Beliau di sini di Adrasus Sadisa Asyar menyebutkan sebuah permasalahan yang cukup unik terkait dengan jamak. Yani bahwa setelah kita mengetahui bahwa ada isim mudzakkar dan ada isim mu'annath, Juga perlu antum ketahui bahwa ada isim mufrad, kata benda tunggal, dan ada juga yang jamak, lebih daripada dua, ya, tiga ke atas. Ada yang mufrad yang jumlahnya satu, dan nanti akan kita bahas di pelajaran berikutnya adanya al-musanna, yakni isim yang jumlahnya dua. Dan sebelumnya telah kita bahas tentang al-jama'u, jama'. Ini sebuah kata, sebuah al-kalimah yang menunjukkan jumlah lebih daripada dua, ini tiga ke atas. Jadi ada mufrad, ada yang menunjukkan jumlah satu, ada yang menunjukkan jumlah dua disebut al-musanna, dan ada yang menunjukkan jumlah lebih daripada dua, yakni al-jam'u. Nah, di sini kita akan temukan adanya sebuah kata yang tadinya di mufrad, tadinya di saat dia tunggal dihukumi mudzakkar. Mohon diperhatikan dengan baik seluruh kata yang saya ucapkan. Di sini hal yang unik yang akan kita temukan bahwa ada kata benda yang tadinya saat dia tunggal, saat dia mufrad menunjukkan jumlah satu, dihukumi mudzakkar. Tapi ketika dia menjadi jamak, uniknya berubah menjadi mu'annath. Bahkan kata tunjuk yang dipergunakan untuk jama' ini kata tunjuk yang biasa dipergunakan untuk tunggal, untuk mufrad. Ini hal yang unik yang kita temukan di adara susah di sa'ash. Bismillah. Sekali lagi, sebagai mukaddimah dan sekaligus menyegarkan ingatan kita semua, mudah-mudahan ikhwan di studio semua, saya berhusnuzan semuanya murajaah insyaallah, bukan begitu ikhwan? Ya. Insyaallah bahwa ada kata benda yang pada saat tunggal dia dihukumi mudzakkar, tapi ketika dalam kondisi jamak dia dihukumi muannats. Bahkan dia jamak, tapi ketika ditunjuk, ditunjuk dengan menggunakan kata tunjuk untuk mufrad, untuk tunggal. Ini juga hal yang unik. Dan ketika diganti dengan kata ganti dengan domir, juga domir yang menunjukkan bahwa dia mu'annath dan mufrad. Yani dia jamak, tapi seakan-akan dia dihukumi mufrad, dan yang kedua dia dihukumi mu'annath. Kita baca sama-sama ya ikhwan, dialognya ikuti anak. Istami'u thumma kariru. Ad-darsus sadis a'ashar. Ayo ikhwan. Ad-darsus sadis a'ashar. Naam. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadihil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadhu. Hiya li ya ustadhu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka. La hiya li hamidin. La hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadhal maktabi. Hiya huna ala hadhal maktabi. Naam. Dialognya tidak panjang, setengah halaman saja. Antara siapa dengan siapa ya ikhwan di sini dialognya? Al-Mudarris dan Muhammad. Al-Mudarris dengan Muhammad saja. Lah, ada Ali di akhir. Ada Ali. Nama intinya di sini al-mudarris dengan at-tullab. Al-mudarris dengan siapa? At-tullab, guru dengan murid-muridnya. Ada Muhammad dan yang kedua ada Ali. Ada Ali. Tolong baca ya Syekh. Tsumma law samahta tarjim kadzalik. Tafadhal. Bismillah. Al-mudarris. Ad-darsus sadis 10 min huna. Ad-darsus sadis 10. Nah, pelajaran keberapa? Pelajaran yang ke-16. Ahsant. Wasit. Al-Mudaris. Liman hadzal aqlamu ya Muhammadu? Liman hadza wa liman hadhihi? Liman hadzihil aqlamu ya Muhammadu? Naam, terjem. Milik siapakah buku-buku ini ya, pulpen-pulpen ini ya Muhammad? Nah, pulpen, bukan buku, sahih. Muhammad. Hiya li ya ustadzu. Dia milikku, wahai guruku. Naam. Wahai ustaz, wahai guru. Al-mudaris. Hiya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Naam. Wahadihil kutubul jadidatu ahyalaka. Dan buku-buku baru ini apakah milikmu? Apakah dia milikmu? Dan buku-buku baru ini apakah dia milikmu? Nah. La. Hiya li Hamidin. Bukan. Dia miliknya Hamid. Nah. Al-mudaris. Al-mudarris. Al-mudarrisu. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Naam. Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Naam. Ali. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Naam. Syukran. Syukran ya Syekh. Jazakallahu khair. Qira'ah jamila wa tarjamah sahih. Alhamdulillah. اقرأ مرة ثانية يا أبا عبد الله وترجم كذلك. بسم الله. الدرس السادس عشر فاتحة 16. نعم. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ أعلام ولا أقلام؟ أقلام. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ نعم، هذا قاف وليس عين. مرة ثانية سكرجي. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ جميل. ملك شابا بولبن بولبن إني يا محمد. نعم. هي لي يا أستاذ. dia milik saya ya pak guru. Wahai. dia milik saya wahai pak guru. Sahih. هي جميلة جديدة. Ya jamilatun jiddan. Naam. Dia sungguh bagus. Wa hadhil kutubul jadidatun ahya. Maraton tsaniya. Sekali lagi. Wa hadhil kutubul jadidatun ahya. Ada alif lam di situ, al jadidatu. Wa hadhil kutubul jadi datu ahiyalaka. Nah. Dan ini buku-buku yang baru apakah punyamu juga? Apakah punyamu? Nah. La hiya lihamidin. Bukan, dia punyanya Hamid. Nah. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Di mana buku tulis ya ikhwan? Di mana buku tulis kalian? Di mana buku tulis kalian? Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja. Ya, di sini di atas meja. Di atas meja ini. Iya. Syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khair. Sengaja anda minta antum baca untuk mengecek bacaan antum. Alhamdulillah. Antum merajah insyaAllah. Antum perhatikan di sini ada beberapa kata-kata merajama. Yang mana saja yang menunjukkan jama' di sini? Kata benda yang menunjukkan jama'? Alif sama ba. Yang pertama apa? Yang pertama yang alif. Yang kedua ba. La, di dialog kita belum masuk ke sana tadi. Yang di dialog apa saja kata benda yang masuk ke dalam kategori jamak menunjukkan lebih daripada dua. Aqlamun. Al-aqlam, ini yang pertama, ahsant. Kita bahas sama-sama. Al-aqlam jamak dari apa ini? Qalam. Al-qalam. Pertanyaannya, al-qalam mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau saya tunjuk dengan kata tunjuk pakai apa? Hadza atau hadhihi? Hadza. Hadza qalamun. Ada sekedarik? Naam. Di sini lihat qalamun menjadi aqlamun. Kalau diberi alif lam maka jadi dhammah al-aqlamu. Uniknya di sini lihat kata tunjuk yang digunakan apa? Hadza atau hadhihi ketika menjadi jamak? Hadhihi. Kenapa demikian? Karena al-aqlam di sini dihukumi seakan-akan dia muannats. Kenapa demikian? Jawabannya karena al-aqlam jamak dari kata benda ghair al-aqil. Karena al-aqlam jamak dari apa? Ghairu. Kata benda ghair al-aqil. Jadi dalam bahasa Arab ini ada kata benda al-aqil yang berakal, yakni masuk ke dalamnya manusia. Ada ghairul aqil. Ghairul aqil selain manusia. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti binatang, tumbuhan, benda mati, meja, pena. Pena termasuk ghairul aqil atau al-aqil? Ghairul aqil. Ghairul aqil. Nah, di sini kaidahnya adalah jika ada kata benda ghairul aqil dijadikan jamak maka dihukumi mufrad muannas. Maka lihat kata tunjuknya, hadhihi untuk mufrad atau untuk jamak? Jamak. Hadhihi untuk mufrad. Mufrad, karena kalau jamak pakai apa? Haulai. Ada sekedarik? Haulai. Di sini tidak, dia pakai mufrad, hadhihi. Kemudian gendernya apa ini hadhihi? Mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti kaidahnya adalah sekali lagi kata benda yang tidak berakal, kata benda ghairul akil ketika dijadikan jamak maka hukumnya seakan-akan dia mufrad, dia tunggal dan gendernya muannats. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Apa bukti lain bahwa al-aqlam di sini dihukumi mufrad muannats selain kata tunjuk? Lihat kalimat berikutnya di bawahnya. Apa kata Muhammad? Hiya liya ustaz. Dia. Hiya di sini pertama mufrad atau jamak dia? Hiya. Mufrad. Mufrad. Terus kebalik. Kedua, dia mudzakkar atau muannats? Hiya. Hiya muannats. Muannats. Nah, hiya ini kembali ke mana? Hiya ini ke al-aqlam. Ke al-aqlam. Ahsanta ya Syekh. Maka hiya juga dalil yang menunjukkan bahwa al-aqlam itu dihukumi mufrad. Apalagi selain mufrad? Mufrad jamak. Muannats. Mufrad jamak. Muannats tadi. Muannats. Dia dihukumi mufrad muannats. Jamak ghairul aqil dihukumi mufrad muannats. Wadah? Wadah. Jelas insyaallah. Apalagi selain al-aqlam di sini yang juga dihukumi mufrad muannats padahal dia jamak. Al-kutub, lihat baris ketiga. Tapi sebelum itu lihat apa kata al-mudarris ketika mengomentari pena-penanya Muhammad. Hiya jamilatun. Lihat jamilatun mudzakkar wala muannats? Muannats. Mufrad atau jamak? Semua serba jamak oleh Abu Abdullah ini. Mufrad. Jamilatun mufrad. Bukan jamak. Kembali ke mana? Jamilah ini. Ke al-aqlam. Berarti menunjukkan bahwa al-aqlam ini dihukumi apa? Muannats. Muannats dan mufrad. Mufrad dan muannats. Ahsan. Muannats dan mufrad. Kemudian lihat juga kalimat al-kutub. Al-Kutub ini jama' atau mufrad? Jama' Ustaz. Jama' dari apa? Apa mufradnya? Al-Kitab. Al-Kitab, ahsant. Ah, Al-Kitab Al-Aqil atau Ghairul Aqil? Ghairul Aqil. Ghairul Aqil. Ketika menjadi jama' Al-Kitab menjadi Al-Kutub. Karena dia jama' Ghairul Aqil, dia dihukumi apa tadi ikhwan? Dua hal. Mufrad dan mu'annas. Lihat kata tunjuknya. Hadihi, lagi-lagi pakai apa? Hadihi. Wa hadihil kutubu. Kata tunjuk untuk mufrad mu'annas. Hadihi. Karena kalau jama' pasti dia menggunakan apa? Ha'ula. Ini hadihi. Kenapa demikian? Karena al-kutub jama' daripada al-kitab isim ghairul akil. Lihat kata berikutnya. Al-jadidatu. Al-jadidatu ini sifatnya yang baru. Ada sekadarik ya, Huan? Balas. Pertanyaannya, dia mudhakar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Dan apa lagi selain dia mu'annath? Mufrad. Lihat ahiyalaka. Ada lagi dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa al-kutub ini mufrad mu'annath apa? Adanya dhamir hiya. Hiya ini di sini untuk mufrad mu'annath. Lihat. Apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Yang dia jamak tapi dihukumi mufrad mu'annath. Yang mana ya, ikhwan? Dafatiru. Dafatiru. Ahsant. Dafatiru jamak dia apa? Daftarun. Daftarun. Jamaknya daftaru. Daftarun al-aqil atau ghairul aqil? Ghairul aqil. Ghairul aqil. Ketika jadi jamak, ghairul aqil ketika menjadi jamak apa hukumnya jadi? Ghairul aqil. Dihukumi mufrad muannats. Maka lihat. Dhamir yang digunakan untuk menunjuk dafatir pakai hiya. Wadih? Wadih. Hiya huna. Dia, yakni buku-buku tulis itu. Nah, pakai hiya di sini. Berarti menunjukkan bahwa dia mufrad mu'annath. Ana ulang tiga kali sudah. Jelas? Wadih? Wadih. Insyaallah. Sekarang baca tamarin. Latihan-latihan. Tanpa banyak berbasa-basi, kita masuk ke tamarin. Dan sebelumnya kita buka kesempatan dulu bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Anak kembalikan ke Abu Zuhri. Syukran ya ikhwan di studio. Syukran. Syukran lakum. Syukran. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair pada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan juga contoh bacaan dan penjelasan dari percakapan di pelajaran ke-16 bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung. Anda bisa membuka di halaman 92. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi kiraah ini di telepon 021-823-6543 bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang baru bergabung, bisa membuka di halaman 92 pelajaran ke-16 dan sudah dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan percakapan dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam percakapan ini. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Umu Fatimah di Aceh. Oh, Umu Fatimah, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Umu. Ahlan wa sahlan Umu Sabri. Fatimah. Fatimah, ahlan wa sahlan Umu Fatiyah kadari. Fatiyah. Umu Fatiyah. Fatiyah, naam. Tadi dekat mohon maaf. Syafakillah. La la zirti fi zukam, ha? Ya Ustaz. Syafakillah wa. Allahumma amin. Sawt yang yakhtalif. Kitna alla na'rifaki. Lau samahti ikra'i ya Umma Fatiyah tamarin. At-tamarin al-awwal. Fa'amma lil amthilata al-atiyata. Ta'ammal lil amthilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Naam. Al-mufrad hadha talibun jadidun. Naam. Huwa. Naam Ustaz. Wasil. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Naam. Oh, Belgika. Huwa min Belgika. Tarjimilah samahti. Naam, Ustaz. Ini siswa yang baru. Dia dari Belgia. Naam. Al-jam'u ha'ula'i tullabun jududun. Hum min Belgika. Mereka adalah siswa-siswa yang baru. Mereka dari Belgia. Mereka dari Belgia. Nah, lihat di sini, ikhwan. Ikhwan, di sini alif dan ba. Lengkapi dulu ba-nya. Tafadhal ya Umma Fatiha, lanjutkan lagi ba-nya. Yang ba, Ustaz. Wasili, lanjutkan. Ba, al-mufrad. Hada kitabun jadidun. Huwa. Ini dari mana, Ustaz? Wasil. Enggak, ini buku lama soalnya, Ustaz. Buku lama, huwa min Belgika. Oh, sama, Ustaz. Sama. Huwa min Belgika. Ini buku yang baru. Nah. Dia dari Belgia. Ahsanti. Al-jam'u hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min Belgika. Nah. Ini buku-buku yang baru, dia dari Belgia. Naam, ya cukup. Syukran laki ya Umma Fatiha, istirahat dulu. Ustaz. Saya jelaskan dulu. Syukran, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Fatiha di Aceh. Baik, kembali ke studio, ke Yohan studio. Naam. Apa beda antara alif dengan ba di sini? Alif dan ba sama-sama isim, ada sekadar tarik? Hanya saja yang alif itu isimnya al-akil atau ghairu akil? Al-akil, Ustaz. Al-akil, yang mana? Tullabun. Tullabun dan tullabun, sahih. Baik mufrad maupun jama'nya, kedua-duanya al-akil. Tapi ketika ba, lihat, kitabun. Kemudian juga dibuat jadi jama' kutubun. Ini al-akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ah, dari perbedaan ini dapat kita ketahui bahwa yang satu diperlakukan tetap seperti jamak karena dia isim al-aqil, yakni talib menjadi tullab. Adapun yang ba kutubun karena dia mufrad, mufradnya adalah kitabun ghairul aqil, maka dia dihukumi apa? Mufrad Mu'anath. Wadih? Wadih. Jelas insyaAllah. Naam. Barakallahu fiqh. Naam. Naftah al-majal al-ukhra. Al-akhali al-mustami'in. Jazakumullah khair atas penjelasannya, Ustaz. Atas keterangan yang disampaikan juga. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umma Fatiha. Umma Fatiha diri Aceh, kita berikan kesempatan yang lain di 021-823-6543. Baik. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus bagian yang baru bergabung. Silakan di pelajaran bahasa Arab di kesempatan malam ini kita memasuki pelajaran ke-16 dan kita merojahkan kembali hiwar yang terdapat di pelajaran ke-16 di halaman 92. Baik, kita sapa kembali pendengar yang berikut atau pemirsa radio yang berikut. Halo. Baik, sambil kami menunggu. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung di halaman 92 bisa dibuka untuk pelajaran yang pertama untuk sesi qiraah terjemah maksud. Nah. Baik, qiraah dan juga terjemah silakan. Baik, kita sapa kembali di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, masih terputus kembali. Kita berikan kesempatan kembali mungkin bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Dan sambil menunggu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz terkait dengan kaidah untuk mudzakkar dan muannats. Untuk muannats, maaf, untuk yang tidak berakal jamak Ustaz, ketika bentuknya plural, isim isyarahnya apakah menggunakan haula jazakallahu khair? Kata benda. Ulang sekali lagi. Untuk isim jamak atau plural yang tidak berakal, untuk isim isyarahnya, kata penunjuk isyaratnya apakah haula? Nah, lihat di bagian ba, jawabannya di bagian ba. Kalimat kitabun ketika dia mufrad maka nah, pakai hadha, hadha kitabun jadidun. Tapi ketika kita ubah menjadi kutubun, apa di sini? Kata tunjuknya ikhwan? Hadhihi. Mufrad atau jamak ini? Hadhihi. Hadhihi untuk mufrad. Terus kedalik. Karena kalau jamak pakai apa? Haulai. Lihat tulabun menggunakan haulai. Maka jawabannya adalah dia menggunakan kata tunjuk hadhihi. Mufrad mu'annas. Lighairi al-aqil nam saja. Khusus untuk lighairi al-aqil. Sahih. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian peringatan yang bertanya. Kita buka kembali kesempatan bagi Anda yang ingin ikut dan mencoba membaca pelajaran ke-16 sesi qiraah dan juga menerjemahkan. Baik, kita sapa kembali. Halo. Jika tidak ada, kita kembali ke ikhwan studio. Baik. Baik, kita kembalikan ke studio. Fadhol. Ikhwan, di halaman berikutnya latihan kedua ada 19 nomor. Siap, antum? Dibagi dua. Siapa duluan? 1 sampai 10. Antai Syekh. Yang berikutnya Abu Abdullah, antum 11 sampai 19. Siap. Nah, kita bantu insyaAllah. La takhaf. La takhafu ya Allah. La takhafu. Bismillah. Fadhal Syekh. Kita bantu. Hawilil mubtada fi kulli minal jumalal atiyati ila jam'un. Ila jam'in. Ila jam'in. Apa artinya hawil? Hawil, kerjakan, rubahlah. Rubahlah. Kata awal. Al-mubtada, kata benda di awal. Kata benda di awal. Fi kulli minal. Fi kullin. Fi kullin. Fi kullin apa? Pada setiap. Pada setiap. Minal jumalil atiyah. Minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut. Ila jama'in. Ila jama'in. Kepada jama'. Menjadi jama'. Menjadi jama'. Ahsan. Jadi tadinya mufrad kita rubah menjadi apa? Menjadi jama'. Menjadi jama'. Nah, tafadhal. Baca al-mithal. Baca contohnya Syekh. Misal. Hadza baitun. Hadihi buyutun. Wahid. Hadza najmun. Setelah baitu dirubah menjadi jamak, bagaimana isim isyarahnya? Hadihi. Hadihi mubtada'nya menjadi mufrad muannas. Wahid. Hadza najmun. Ini bintang. Naam. Al-jam'un. Hadihi nujumun. Ini bintang-bintang. Ah, na'am. Kenapa pakai hadhihi di sini? Karena baitan dan najmun ada apa? Mubtada Kenapa tidak pakai haula? Itu pertanyaannya, Syekh. Kenapa tidak pakai haula? Karena bintang itu ghairu aqil, Ustaz. Na'am. Jamaknya dihukumi? Jamaknya dihukumi mufrad. Dan mufrad muannas. Ahsan. Terus. Isnan. Isnan. Hadza darsun. Ini pelajaran. Al-jam'un. Hadihi. Al-jam'u. Al-jam'u. Hadihi durusun. Naam, darsun jamaknya durus. Ambil, sudah ada jawabannya di sini. Tinggal antum rubah isim isyarahnya. Kata tunjuk yang rubah. Apa ini? Ini? Ini pelajaran-pelajaran. Ahsan. Wasil. Salasa. Hadza qalamun. Ini pulpen. Al-jam'u hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun, na'am. Ini pulpen-pulpen. Na'am. Arba'ah. Hadza babun. Ini pintu. Al-jam'u hadhihi abwabun. Ini pintu-pintu. Khamsah. Hadza nahrun. Ini sungai. Na'am. Al-jam'u hadihi anharun. Ini sungai-sungai. Naam. Sittah. Sittah. Hadha jabalun. Ini gunung. Al-jam'u hadihi jibalun. Hadihi jibalun. Naam. Ini gunung-gunung. Naam. Wasit. Sab'ah. Hadha kalbun. Ini anjing. Al-jam'u hadhihi kilabun. Nah. Ini anjing-anjing. Kalbun al-akil atau ghairul akil? Ghairul akil. Ghairul akil. Nah. Wasil, lanjutkan. Samaniyah. Hadha bahrun. Ini laut. Nah. Al-jam'u hadhihi biharun. Ini laut-laut. Ini lautan. Ini lautan. Nah, ahsant. Tis'ah. Hadha kitabun. Ini buku. Al-jam'u hadhihi kutubun. Naam. Ini buku-buku. Ahsant. Asyara. Hadha himarun. Ini keledai. Al-jam'u hadhihi humurun. Ini keledai-keledai. Ahsant. Ahsant. Sehingga di sini kesimpulannya binatang juga masuk ghairul ghairul aqil. Ghairul aqil. Selain manusia. Selain manusia ghairul aqil. Nah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. 11 sampai 19 ya Abu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad asar. Naam. Hadha sarirun. Naam. Hadhihi sururun. Ini ranjang-ranjang. Iya, sahih. Hadha daftarun. Itna asyar. Isna asyar. Hadha daftarun. Hadhihi dafatirun. Dafatiru. Ahsant. Ini buku tulis, buku tulis. Buku-buku tulis. Ini buku-buku tulis. Iya. Salah sa'asar. Sahih. Salah satu asyar. Hadha maktubu. Hadha maktubun. Maktabun. Oh iya. Hadha maktubun. Ah. Oh ini tu. Hadha maktabun. Nah. Hadhihi makatibu. Ahsant. Ini perpustakaan. La. Perpustakaan jika ditambah tak marbutoh. Maktabatun. Ini maktabun. Ini meja. Ahsant. Lanjut. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Hadha fundukun. Naam. Mana funduk? Funduk hotel. Hotel, iya. Hadihi fanadikun. Fanadiku. Tidak boleh tanwin dia. Hadihi fanadiku. Ahsant. Ini hotel-hotel. Ahsant. Hadihi sa'atun. Khamsata asyar. Natan sa'arakam. Khamsata asyar. Hadihi sa'atun. Naam. Hadihi sa'atun. Sa'atun. Hadihi sa'atun. Naam, bedanya itu. Bedanya ain panjang. Tadinya sa'atun, ainnya pendek ketika di mufrad. Ada sekitarik? Nah, 16. Lanjutkan di halaman berikutnya. 16. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Nah. Ini mobil-mobil. Ahsan. Hadihi ta'iratun. Hadihi ta'iratun. Naam. Jadi mufrad mu'annas di jamak juga mu'annas. Mu'annas. Sekedarik? Bala. Naam. Ini burung-burung. Ta'irat pesawat terbang. Oh. Ta'irun baru burung. Ta'irun burung. Mirip, memang mirip. Ta'irun burung, ta'iratun pesawat terbang. Labas. Teruskan. Samaniyata asyar. Samaniyata asyar. Zalika najamun. Nah. Tilka nujumun. Tilka nujumun. Tilka nujumun. Ahsant. Ini bintang-bintang. Itu bintang-bintang. Betul. Hanya saja yang pertama pakai dzalika karena dihukumi mudzakkar. Ketika mufrad dihukumi mudzakkar, ketika jamak dihukumi muannats. Karena pakai itu pakai tilka. Terus satu lagi, tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Sayyaratun, ya-nya panjang. tilka sayyaratun. Naam. Ini itu mobil. Mobil-mobil. Itu mobil-mobil. Iya, sahih. Sahih. Syukran. Jazakallah khair ya Abu Abdullah. Barakallahu fiik. Kunjung. Nah. Naktafi ila hadha al-qadr ya Abu Zuhri. Ana ta'abtu bisur'ah. Tayyib, alhamdulillah. Dalam insyaallah fi al-muhadara al-qarima سيكون مثل العادي ساعة ونصف. طيب سيد الحمد لله. الآن عبارة عن مقدمة لا بس. والمراجعة. والمراجعة. بارك الله فيك. نعم. بارك الله. إخوان، kita cukupkan sampai sini pelajaran kita tandai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk latihan ketiga, keempat dan seterusnya. Nah. Sehingga kaidah apa yang bisa kita sebutkan di sini, Ikhwan, di pelajaran ini? Kaidahnya ada bahwa jamak dari kata benda ghairul akil dihukumi apa? Mufrad mu'annas. Fahimtum? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Anak kembalikan ke Abu Zuhri.